Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustamin al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, segala puji dan segala syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang pantas mendapatkan segala puji dari hambanya, dan syukur yang diucapkan oleh hambanya setiap saat. Alhamdulillah, kesempatan ini kita dapat bertemu kembali fi liqa'ina, pertemuan kita ta'lim al-lughah al-arabiyah, iaitu pelajaran bahasa Arab. Laqad dakhalna, kita telah masuk fi darsi tasi, pada pelajaran yang ke-9, wa qara'na an-nas fi hadha ad-dars, kita sudah baca nas atau wacana di nas di pelajaran yang ke-9 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada latihan-latihan. Kita akan ambil latihan pertama. Setelah itu ana minta para pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk menterjemahkan nas ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Baik, fadhil Ustaz, kita masuk kepada latihan pertama, yaitu menjawab pertanyaan. Ya, tentu sengaja ini dilakukan, dia tidak diterjemahkan terlebih dahulu, tapi jawab pertanyaan dengan bahasa Arab, nanti baru kita terjemahkan. Ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita bisa membuka layanan interaksi di layanan telepon 0218236543. Di latihan yang pertama, Anda bisa membuka di halaman 76, pelajaran ke-9, Ad-Dars At-Tasi', jilid yang ketiga. Dan bagi Anda yang mungkin belum memiliki buku, Anda bisa melihat di layar televisi Anda latihan dan soal-soal yang terdapat di tamrin al-awwal. Tafadhal di 0218236543, baik ikhwan ataupun akhwat. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu Fatimah. Ya ahlan bikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wafik barakallah. Tafadhali. Naam. Tamarin. Wahid, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Man alladhi nasiya daftarahi? Iya. Alladhi nasiya daftarahi Majid. Majid. طيب الذي نسي دفتره ماجد. نعم. طيب صحيح. طيب سؤال ثاني. الثاني لما لا يحضر أخو مسعود. لم. أبا لي يعنى. لما لا يحضر أخو مسعود. Lam yahduru akhwa mas'udin. Kilahuma maridun. Li'annahu lima. Al-jawab la budda bi li kadzalika. La yahduru akhwa mas'udin li'annahu kilahuma maridun. Li'annahuma. Tolong dijawab jangan dengan konteks apa ada dalam nas. Perlu ada perubahan takbir. Nah, terkadang kila di situ untuk menguatkan. Ya. Nah, kena ada pembicaraan sebelumnya. Nah, ini la yahduru akhawa mas'udin li'annahuma maribun. Kok maribun? Kan huma kan musanna. Iya kan? Lam yahduru akhawa mas'udin. Nah, berbeda kalau pakai kila. Nah, ini dia nanti insyaallah kita akan jelaskan. Li'annahuma maridani. Naam, li'annahuma maridani. Iya. Baik. Naam. Ats-tsalits aina Aina mudarrisul Qur'anil Karim. Naam, aina mudarrisul Qur'anil Karim. Iya. Mudarrisul Qur'anil Karim fi ijtima'in ma'al mudiri. Ahsan, ahsan. Naam. Barakallahu fiik. Barik barakallahu. Tadi dulu Ustaz ada mau nanya ini. Oh iya, setiap ada pertanyaan, ada pertanyaan nih misul ya. Pertanyaan banyak kalau ada ini kazabat kaum. Jadi kaum di sini kan kaum Nuhinil mursalin, maksudnya ayah anak ingin tanyakan kaum di sini kan kembali kepada, maksud kepada apa namanya, bukan kepada al-aqil gitu. Kenapa di sini dihukumi mufrad muannats ya Ustaz? Itu pertanyaannya. Sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Masyaallah. Ya, karena itu lafaznya mufrad tapi maknanya jamak. Lafaznya mufrad kemudian maknanya jamak, makanya boleh pakai apa? Kadzabat qaum Nuh, ya. Sama dengan jamak taksir seperti ar-rusul. Tilkar ar-rusulu. Nah, ini jamak taksir, lafaznya jamak. Maka boleh dia memakai apa, memakai muannats tilka atau hadhihi ar-rusul, ya. Kalau bi'tibar makna rusul itu adalah laki, bisa dipakai haula'ir rusul. Nah, itu asalnya, tapi bi'tibar lafaz dia ini adalah jamak. Apa dia jamak? Dia jamak taksir, bukan dia jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim mesti haula'i muslimuna, tidak bisa tilkal muslimuna. Jadi kalau jamak taksir, nah ini dia boleh untuk muannas seperti an-nisa'u jududun. Nah, digunakan kata judud atau jadidat. Jadi ada lihat dari sisi apa? Apakah dari sisi makna, bi'tibar makna atau bi'tibar lafaz. Demikian juga tadi kaum ini bi'tibar makna. Jadi dia jamak. Ya, dan jamak makna itu bukan untuk laki-laki tapi umum. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair ijabah, dan demikian Ummu Fatimah, jazakallahu khair atas pertanyaannya, semoga bisa difahami dari jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan untuk telepon yang kedua. Tafadhol. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Tafadhol ya Ummu. Barakallahu fik. Oh iya. طيب تمرين اول قد انتهينا انا ساتي الامثله ماذا الاسئله مني الاجابه طبعا موجوده في النص جوابها tentu ada dalam nas. طيب سؤال اين قلم المدرس قلم المدرس tahta khati badi mudaris. Ini kalau saya pakai domir enggak pakai mudaris lagi. Tahta khati badi. Naam. Sahih. Qalam al mudaris tahta khati badi. Ya, terjemahnya apa artinya? Gimana diapena Pak Guru? Iya. Diapena Pak Guru di bawah tasnya. Tasnya. Baik, tasnya cukup tasnya, ya. Nya itu ada guru. Ya. Ta soal ladzi ba'dahu. Mata sallama Hisyamun daftaraihi. Salamu Hisyam. Sallama. Mata sallama Hisyamun daftaraihi. Sallama Hisyamun amsi. Ahsan. Jadi sallama Hisyamun daftarihi amsi. Masya Allah. Taib. Soal salis. Hada akhir soal binisbah laki ya Ummu Abdillah. Man amarahu al-ustadhu bifathin nafidhatain. Hal fahimtu soal? Man amarahu al-ustadhu bifathin nafidhatain. Amaro Hisyamul. Ha? Amar Hisyamul. Hal fahimtu soal? Man amarahu al-ustadhu bi fathin nafidhatain? Tarjim hadha soal, tarjimiha. Siapa yang memerintah membuka dua jendela? Ha? Siapa yang memerintahkan? Man isma'i. Man amarahu. Huna ha yaun ila man. Man amarahu al-ustadhu. Siapa yang memerintahnya? Ustaz memerintahkan pada siapa? Ya, jadi siapa yang diperintahkan oleh guru, oleh ustaz? Apa yang diperintahkannya? Membuka, membuka dua jendela. Dua jendela. Hmm. Man amarahul ustadzu bifathil nafidhatain. Hisyamul. Hisyam? La, hadha khata'. Atu'manu. Ha? Atu'manu. Man? Atu'manu. Atu'manu. An-Nu'man. An-Nu'man. Di mana kata Nu'man di situ ya? Nu'man itu di halaman 74 mengatakan Al-Jawhar ya Ustaz. Hadha Nu'man, hadha khata'. Muhammad. Majid, Majid. Majid. Dari mana tahu Majid? Coba baca nasnya. Iftah. Tainikan nafidhatain ya. Ya Majid. Berarti siapa yang diperintahkan? Majid. Saya Hasan. Nah, ini soal yang perlu diketahui ya, Ustaz Hasan ya. Kadang-kadang banyak yang tahu man amaru, dikiranya siapa yang merintahkan? Man amarahul ustadz. Siapa yang diperintahkan oleh ustadz? Iya. Jadi fa'il itu bukan man. Bukan dhamir musatir takrir huwa kembali pada man. Jadi fa'ilnya ada al-ustadz. Man amarahul ustadzu atau man amarahul mudarrisu. Jadi siapa yang disuruh oleh guru atau diperintah oleh guru untuk membuka jendela. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Ummu Abdillah di salah, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Masih dalam soal atau menerjemahkan? Ini masih soal. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk menjawab soal yang telah disiapkan di 0218236543 terkait dengan nas atau hiwar yang terdapat di Darsut Tasya'. Baik, halo. Baik, mohon maaf terputus. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Tafadhal. Baik, halo. Silakan. Baik, sambil kita menunggu, mungkin kita berikan kesempatan dari rekan dan ikhwan yang ada di studio untuk memberikan jawaban. Baik, ya Ustaz. Baik, soal ya akhil karim, mustahil lil ijabah. Insyaallah Ustaz. Baik. Mata yarji'ut tullabu? Sbir ya Ustaz. Baik. أنا أنتظرك. تستطيع أخي وإن وجدت الإجابة؟ بس ولا نسى. طيب لأنه كان غائبا إني. طيب لا بس. طيب kita lemparkan mungkin pertanyaannya ke pendengar. Iya, di 0218236543 silakan. Pertanyaan terkait dengan nas yang terdapat dalam pelajaran ke-9. Bagi Anda yang mungkin belum sempat membaca, silakan Anda bisa membaca terlebih dahulu. Kemudian ini fahmul makruh Ustaz ya. Ya, ada fahmul makruh. Terkadang pertanyaannya konteksnya tidak sama dengan ada dalam nas, tapi maksudnya sama. Iya. Nah, ini kata fahmul makruh. Baik. Ya, silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali soal akan disampaikan oleh Ustaz yang terkait dengan nas yang kita baca di Darsut Tasya', ya, dan Anda bisa dapatkan jawabannya di pelajaran ke-9 ini di Hiwar halaman 72 dan 74 dan 75. Silakan, halo. Baik, sudah mendapatkan jawabannya, akhi? Lama. Taib. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543. Dan mungkin bagi anda yang kesulitan untuk masuk, anda juga bisa menyampaikan melalui pesan singkat di 0813177765443. Silakan. Ya, halo. Baik, mungkin diulangi kembali pertanyaannya, Ustaz. Naam, mata yarji'u at-tullabu? Naam. Mata yarji'u at-tullabu? Baik. Ya, silakan, kita telah dapatkan pertanyaannya. Bagi anda yang ingin menjawab, tafadhol. Di 0218236543. Dan pertanyaan secara langsung kami berikan kesempatan terkait dengan kaidah atau terkait dengan nas yang terdapat di pelajaran ke-9 ini. Silakan. Baik, halo. Silakan. Silakan. Ya, ya sudah masuk, fadhol. Silakan. Ya sudah masuk, fadhol. Silakan. Baik. Ya, halo, silakan. Dan kata sepertinya terputus kembali, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di 0218236543. Dan pertanyaan terkait dengan kaidah-kaidah juga kami persilakan secara langsung di pelajaran ke-9 ini. Ya, silakan. Halo. Baik, sambil menunggu mungkin ada beberapa ini mungkin kena enggak belum dapat belum ketemu jawabannya barangkali. Ya. Enak, Ustaz. Karena konteksnya berbeda. Iya. Baik, halo. Silakan, halo. Iya, kita berikan kesempatan kembali dengan soal yang akan disiapkan oleh Ustaz, mungkin dengan beberapa soal yang berbeda. Silakan. Ya, halo. Taib, di 0218236543. Mungkin asal min hada atau mungkin. Taib, soal akhir ini. Ya, kita terima dulu sebelum Ustaz menyampaikan pertanyaannya di 0218236543. Ya, halo. Taib, sudah atau anda akhir silakan sudah memberikan jawaban. Yarji'utul labu ba'dal hisat salisa. Ahsan, barakallahu fiik. Naam, masyaallah. Yarji'utul labu ba'dal hisat salisa. Hadha fil akhir ni. Naqta madha maqta' al-akhir. Maqta' akhir. Yumkinukum al-insiraf ba'dal hisat salisa. Iya, masyaallah. Al-ma' insiraf huna ar-ruju'. Taib. Fi soal akhir ni. Baik, masih terkait dengan soal dan setelah itu mungkin kita coba untuk beralih ke terjemah saja. Baik, di 0218236543. Silakan bagi anda yang ingin menjawab dan juga mungkin menerjemahkan dari hewan yang terdapat di Darsul Tasik. Kita akan baca kembali dari awal sampai dengan akhir dan akan diterjemahkan secara perkata yang mungkin disampaikan secara langsung oleh antum. Fadhol. Halo. Baik, silakan. Di 0218236543. Khair, kita berikan kesempatan kembali bagi anda yang ingin bertanya secara langsung via pesan singkat, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muhasana. Ahlan Muhasana, ceduk ya. Halo, di mana umum lokasinya? Iya. Baik, silakan. Baik, soal Ismail. وَمَنْ أَمَرَهُ الْمُدَرِّسُ بِقِرَاءَةِ الدَّرْسِ وَمَنْ أَمَرَهُ مَنْ أَمَرَهُ الْمُدَرِّسُ بِقِرَاءَةِ الدَّرْسِ apa diperintahkan oleh guru untuk membaca pelajaran ini ya? Naam, sahih. Tapi jawabannya belum ketemu ini. Belum ketemu ya. Enggak, Ustaz, saya kan minggu kemarin saya enggak mengikuti. Baru kali ini dan nyari-nyari juga. Baik, kalau gitu kita terjemahkan. Coba terjemahkan aja dari atas. Nanti setelah terjemah saya akan bertanya kembali ada beberapa soal ini. Yang mana nih, Ustaz? Baik, coba buka nasnya pelajaran yang ke-9 dari awal Iqra'i tsumma tarjimiha. Baik, benar. Ad-darsu tafi'um. Al-mudarrisu. Aina qalamaya? Bisatina alin. Aidi, aina qalamaya? Aina qalamaya? Qalamaya. Naam. Bisatina alin. Ara'aitum qalamaya? Qalamaya. Ya ikhwan. Coba terjemahkan pelajaran yang ke pelajaran ke-9. Hanya satu baca saja. Hah? satu baris saja? Oh, enggak, terjemahkan nanti lanjutkan. Oh, dilanjutkan. Iya, terjemahkan dulu, nanti baca lagi, terjemahkan, ya. Di mana dua kolam? Di mana dua kolam enak? Nah, kalau kolam masih bahasa Arab itu. Kenapa? Kalau kolam masih bahasa Arab juga itu. Di mana dua pena? Iya. Dengan suara. Iya, iya, itu apa artinya? Kolamku. Iya. Jadi apa? Di mana penaku? Dua penaku. Dua penaku. Nah. Dengan suara yang lirih ya, Pak? Dengan suara yang tinggi. Jadi dengan suara gurunya tinggi, apa? Pak? Ngomong dengan suara yang tinggi. Iya, iya, iya. Dengan suara itu yang maksudnya tinggi. Aroetum kolamaya, ya Ikhwan. Iya. Apakah kalian kalian melihat kolam pen aku ya, saudara? Iya. Majid. Ini apa nih ya? Hahuma dhani ya ustaz. Apa? Hah? Hahuma. Naam, hahuma dhani. Hahuma dhani ya ustaz. Naam. Huma tahta haqibatika. Apa artinya? Oh, barangkali kolamnya ada di. Hahuma, ini dia. Oh, ini dia, iya, ya Ustaz. Ini dia, ya Ustaz. Iya. Dua kolamnya ada di atas tasmu. Dua pena ada. Dua penamu ada di tasmu. Di ya, tas. Pena. Hah? Coba terjemahkan baik di. Di atas, di bawah. Nah, di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah, tahta di bawah, ya, di bawah tas. Di bawah tasmu. Iya. Satu, dapati rokum, ya ikhwanu. Iya. Yusallimu li kullu wahidin minkum tahtaini tahtasulah kumah wa tahtasulah daftar nahwi wa daftar sarfi. Nahwi wa daftar wa daftar sarfi. Iya, iya. Hatu. Inilah. Apa itu hatu? Hatu. Perhatikan ya. Bukan. Hata di mana a'ta. Berikan. Berikan kepada. Berikan. Berikan. Apa? Penamu. Mana pena? Dafatirakum. Bukumu. Buku apa itu? Buku tulis buku kalian. Buku tulismu, ya saudara. Bisa dimuli. Dia memberi salam padaku setiap. Hah? Ha? Apa? Bisa limu. Nah. Bisa limuli. Apa bisa limuli? Selamat apa ya? Beri selamat, selamat padaku. Waduh, no. Ini maknanya enggak masuk ini. Kemarin sudah kita jelaskan kalau salama li berbeda dengan salama ala. Kalau salama ala memberi salam. Ini salama li menyerahkan. Menyerahkan kepada kullu wahidin minkum. Apa itu kullu wahidin minkum? Satu dari keduanya. Hah? Kemarin juga sudah saya tulis kalau setelah kullu itu jamak, kullu tulab, kullul kutub bermakna maknanya apa? Kullu semua, jami. Semua. Nah, kalau idhafah kepada mufrad nakirah, kullu talibin masing-masing siswa. Masing-masing. Nah, berarti kullu wahidin minkum dia menyerahkan kepadaku. Di mana dia? Enggak pakai dia di situ. Fa'ilnya sudah ada dalam bentuk kullu. Ya, menyerahkan kepadaku. Masing-masing dari. Nah, jadi masing-masing kalian menyerahkan kepadaku daftaraini. Apa itu daftaraini? Dua buku ya? Dua buku tulis. Dua buku tulis. Yaitu? Yaitu buku yang apa nih? Daftar an-nahwi di antaranya ya. Mana daftar an-nahwi? Nahwan. Bukan nahwi itu ilmu nahwu. Ya, buku nahwu. Iya. Buku sorot. Ya, buku tulis nahwu, maksud buku latihan maksudnya. Iya, ya, buku latihan nahwu dan buku tulis sorof. Heeh. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Muhasan. Ini tolong untuk yang sudah belajar apa nahu dari awal ya. Ketika menerjemahkan, perhatikan fi'il dan fa'il serta objek atau maf'ul bi. Demikian juga mubtada khabar harus diperhatikan supaya terjemahannya benar ya. Nanti jangan fa'il diterjemahkan objek atau sebaliknya, objek diterjemahkan apa? Fa'il pelaku. Nah. Baik. Kita lanjut Ustaz Rehan. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Sesi qiraah dan juga menerjemahkan dari hiwan yang terdapat di pelajaran ke-9. Dilanjutkan kembali dari qiraah atau bacaan yang tadi disebutkan oleh Muhsana. Baik, halo. Silakan. Tafadhol. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Baik, kita berikan kesempatan untuk ikhwah di studio. Fadhol. Iqra. At-tullabu yusallimuna lahu dafatirahum. Aina daftaraka ya Hashim? Hisham. Ya Hisham. Naam. Coba terjemahkan. Siswa-siswa menyerahkan kepada mudarris, kepada guru, buku tulis-tulis mereka. Iya. Di mana kedua buku tulismu wahai Hisham? Iya. Salam tuhalaka amsin. Amsi bukan amsin, amsi. Amsi. Iya. Salam tuhumalaka amsi. Saya menyerahkan keduanya kepadamu kemarin. Iya. Assalam tali daftaroi kaya majidu. Iya. Apakah engkau menyerahkan kepadaku kedua buku tulismu wahai Majid? Iya. Biayanya nasi itu an atiabihima. Saya lupa untuk menyerahkannya. Atiabihima. Apa ti atiabihima? Atabi. Kalau ata itu datang. Oh, datang. Kalau atabi, bi mana hamala membawa. Iya. Sungguh saya atau lupa. Atau mendatangkan bisa. Saya lupa untuk mendatangkan keduanya. Membawa nih lebih enak membawa. Membawanya. Iya, saya lupa membawanya. Membawa keduanya. Iya. Nya itu sudah ada, enggak perlu pakai kedua lagi. Nya itu maksud kedua. Tep. Saya lupa membawanya. Saya lupa membawanya. Idhab ila mahja'i fi fushati waqti bihima. Iya. Pergilah ke mahja. Nah, ini sudah berapa kali ketemu katanya mahja, lupa ya. Second. Asrama. Kembalilah kepada pergi ke asrama. Ke asrama. Fil fusha. Mana fil fusha? Dengan segera. La. Oh. Mana fusha? Fil istiraha. Waktu istirahat. Pada waktu istirahat. Waktu jam istirahat. Dan datangkan keduanya. Waqti biha dan bawa. Bihima Ustaz. Iya, bawalah. Dan bawalah keduanya. Naam. Dafatur man hazihi ya Haris. Buku tulis siapa ini wahai Haris? Taib yakfi. Taib. Naam. Ahsan barakallahu fik. Taib jazakallahu khairan barakallahu fik. Rashid, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV sesi qiraah dan menerjemahkan di 0218236543. Taib, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, akhi? Abu Irfan. Abu Irfan, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya supaya dia ada feedback. Baik, jazakallah khair Abu Irfan, silakan. Dari mana ya? Al-Haris, hadani daftaraya. Al-Haris. Naam. Hadani daftaraya. وهذان دفتر حامد هذان دفتر يا dua yang ini adalah dua buku tulisku. Hadzani enggak perlu diterjemah pakai dua, ini sudah cukup ya. Ini dua buku tulisku. Hadzan dafatar ya, ini dua buah. Dan ini wa hadzan dafatar hamidin. Naam. Ini dua buku tulis Hamid. Iya. Ta'ala ya Hisham. Datang kemari wahai Hisham. Khudh daftaraka. Ambillah dua buku tulismu. Zanika daftaro zamilik. Iya. dua buah buku tulis temanmu. Ya Mas'ud, aina akhwaka, wahai Mas'ud, di mana dua orang saudaramu? La yahdurani mundu yawmaini aw salasatin. Naam. Mereka berdua tidak datang sejak dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu. Iya, jadi tidak hadir sejak dua hari yang lalu. Tidak hadir iya, sejak dua hari atau hari yang lalu. Tiga hari. Iya. Kilahuma maridun. Mereka berdua sakit. Iya. Madza bihima? Kenapa dengan mereka? Inna kilaihima musabun bishalin syadidin. Iya. Sesungguhnya keduanya mendapat flu. Ishal. Mendapat ishal itu. Jadi musabun keduanya terkena apa? Keduanya terkena ishal. Mana ishal? Ishal itu sakit perut, menceret-menceret. Oh, kena diare-diare. Diare, iya. Sesungguhnya keduanya mendapat terkena diare yang berat. Yang berat, iya. Syafahumallah. Semoga Allah menyembuhkan keduanya. Iya. Al-jawu kharun, ya Ustaz. Udara sangat panas, ya, wahai Ustaz. Iya. Iftah tainika nafidhatain ya Majid. Iftah tainika nafidhatain. Naam. Ya Majid. Iqra ad-darsa ya Hisham. Bukalah kedua jendela itu, wahai Majid. Iya. Iqra ad-darsa ya Hisham. Bacalah pelajarannya wahai Hisham. Iya. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi bersabda, "Qatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Iya. Dua rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, antara keduanya ya. Seisinya. Dan seisinya. Iya. Rawahu. Rawahu Muslimun wa Tirmizi. Riwayat Muslim dan Tirmizi. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Qira'ah jayyidah wa tarjamah jayyidah. Masyaallah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan, silakan Bu Irfan. Tafadhol, ya, dilanjutkan dari pembacaan Al-Mudarisu. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahnya Mu Abdillah. Naam, Ustaz. Baik, tafadhali. Al-Mudarris. Naam. Eh, naam. Inna nuna musanna tuhdafu inca idofati. So'ata asluhu so'ata ini. Waka galika tuhdafu nunu jamil mudakaris salim. Aku muslimul ya bani. Naam, terjemah ya. Sesungguhnya nun musanna dibuang ketika idofa. Iya. Ro'ata asalnya ro'atani. Demikian juga dibuang nun jamak ketika jamak mudah tersalim. Iya. Kamu katakan muslim ya Jepang, para muslim Jepang. Naam, muslimul ya ban. Orang-orang muslim Jepang. Iya. Allah Ta'ala di suratul Baqarah ayat 133. Mi'ah wa salatin. Amkuntum a'udhu billahi minasyaitonirrajim. Amkuntum syuhada'a ila adara ya'ubal mautu tidak kala libanihi mata abuduna min ba'di kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Iya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Atau kalian adalah menyaksikan ketika Yakub hadir Yakub kematian, ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah sesuatu? Mereka berkata, kami menyembah sembahan engkau dan sembahan kata engkau Ibrahim. Ilahaka Tuhanmu. Dan menyembah kami menyembah Tuhanmu. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Sembahan yang satu. Ilahan wahid, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Dan kami kepadanya orang-orang yang berserah diri. Berserah diri. Naam, ya. Allah Ta'ala ibanihi ai li abnaihi. Iya. Ibnu lahu jam'ani banuna wa abnaun. Apa hindu? Taib, terjemahnya. Ya, dan firman Allah Ta'ala dibanihi yakni kepada anak-anaknya. Bimakna li'abna'ihi, itu sinonimnya ya, dibani ay li'abna'ihi, yaitu anak-anaknya. Anak-anaknya li'banihi, ya. Maknanya pada anak-anaknya. Al-ibnu dan anak-anak lagi. Al-ibnu kata al-ibn. Ya, kata al-ibn lahu jam'an, artinya dia memiliki dua jamak, yaitu apa? Banun wa abna. Nah, pertama kata banun apa jamak apa ini? Banun? Jamak itu. Banun jamak apa namanya? Banun wa banina, jamak apa ini? Jamak taksir. Hah? Mudzakkar salim. Mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. Ini katakan mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. Nah, yang kedua jamak apa? Wa abna'u? Jamak taksir. Abna'un itu jamak taksir. Taib, afahimtum? Afahimtum apakah kalian paham? Naam. Paham, kainnya jayidan. Jayidan, iya. Kainnya jayidan. Kami sangat paham. Iya, taib, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya Ma'abdillah, barakallahu fiik. Taib, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan di belakang Mu'abdillah di Solo. Anda bisa melanjutkan qiraah yang beliau tadi bacakan, silakan di halaman 75-76. Fadhal. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid. Naam. Ahlan ya akhi. Ahlan bik, Ustaz. Naam, tafadhal ya Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Al-mudarris. Al-mudarris. Ahsantan, naam ya. Ya Hamidu. Ya. Fok, agak sedikit dikit. Oh, namanya. Ya Hamidu. Hati ayatan tahwi sanna khudifat nunuhu lil idhafah. Baik, terjemih. Terjemah. Ya Hamid. Berikanlah ayat yang mencakup sanna yang dihapus ya. Yang dibuang nunnya. Iya, betul. Karena idhafah. Kena idhafah. Hamid. Qala ta'ala li Musa alaihi salam fi surati Taha. Iya. Ayat 12. Berapa itu? Al-ayah 12. As-saniyah 12. Naam. Inni a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Inni ana rabbuka fakhla. Na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Iya. Baik. Al-Mudaris ahsan ta'i. Ya Haris. Hati misalan minal hadisin nabawi Asy-Syarif. Baik, terjemahkan dulu. Hamid. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa alaihissalam di surat Thaha ayat 12. Iya. Ini ana rabbuk, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu. Iya. Fahlak, lepaskanlah maka maka lepaskanlah sandalmu, kedua sandalmu sesungguhnya engkau dalam berada di lembah yang suci bernama Tuwa. Iya. Asanta ya Haris. Hati misalan minal hadis nabawi syarif. Benar kalian Haris, benar kamu Haris. Berikan contoh. Bagus, ahsanta. Bagus wahai Haris. Bagus wahai Haris. Berikan contoh dari hadis Nabi. Misalan satu contoh. Berikan satu contoh dari hadis. Dari hadis Nabawi yang mulia. Mulia. Iya. Al Haris. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Ya Aisyah. Inna ainayya. Inna ainayya. Iya. Mata mana ya? Tadulatu tanamani. Tanamani. Wala yanamu kolbi. Kolbi. Muttafaqun alaihi. Iya. Al-Haris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkataan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Wahai Aisyah, sesungguhnya mata saya, kedua mataku ya. Sesungguhnya kedua mataku tanamani tidur. Ya. Wala yanamu qalbi, dan hati saya tidak tidur. Masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Fika barakallahu fik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abdul Wahid, barakallahu fik. Nadif fasali ikhwani nas sayyidina. Silakan akhi Abdul Rashid, tafadhal. Dengan pengangguran antum. Tafadhal. Ahsanta. Bagus kamu. Iya. Yadkhulu wa yusallimu summa yaqul ayyuhal ikhwah ayu darsin lakum fil hisatani akhirataini. Iya. Masuk dan siapa yang masuk? Al-muraqib ya. Al-muraqib. Muraqib apa sih pemuraqib? Pengawas. Oh, pengawas. Iya. Pengawas masuk dan memberi salam kemudian berkata, wahai ikhwah, wahai saudara-saudara, pelajaran apa bagi kalian di dua pelajaran terakhir? Di dua jam terakhir. Majid, keduanya adalah Quranul Karim. Pengawas, mudarrisul Quranul Karim fi ijtima'in ma'al mudir. Para guru Al-Quranul Karim sedang bertemu dengan mana ijtima? Bertemu. Sedang meeting. Oh, meeting. Nah. Iya kan? Nah. Sekarang sudah meeting kan? Ijtima. Kita ubah nih ijtima, gak usah meeting ya. Nah. Ijtima. Sudah ijtima rapat ya. Rapat. Dengan direktur Ustaz. Dengan ya pimpinan. Dengan pimpinan. Iya. Fa yumkinukum al-insirafu ba'da al-hisati tsalitsah. Iya. Maka mungkin kalian pulang setelah jam ketiga. Jam ketiga. Senang kan? Guru rapat boleh pulang. Baik, ahsan barakallahu fiik. Iya. Jazakallahu khair ya Abdul Rashid. Baik. Nah, ini sudah diterjemahkan. Saya akan lanjutkan pertanyaan. Baik, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali setelah selesai qiraah dan pemahaman serta menerjemahkan dari nas yang terdapat dalam hiwar di Darsut Tasik, dan ini membantu kita untuk memahami bacaan yang terdapat dalam hiwar tersebut. Ada kosakata-kosakata yang baru yang mungkin muncul, yang mungkin Anda catat dan dihafalkan. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kembali untuk memahami lebih pemahaman kita dari qiraah ini, soal-soal yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Komaruddin. Komaruddin. Sah? Naam Ustaz. Tengah lain ya akhi, barakallahu fiik. Naam. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Wa huwa wa man amarahul mudarrisu bi qira'atid dars? Amarahu al ustaz al mudir. Ya al mudarris Hamid. Idzan ajib jawaban kamila, jawaban sahiha. Wa man amarahul mudarrisu bi qira'atid dars? Amaro mudarris. Iya. Yeah. Bikira man amara? Man amaro? Man amarahu? Al-mudarris. Jadi, Hamid. Hamid atau Hisham? Hamid Ustaz. Qira'at dars ini? Hamid. Dars. Sahih. Hamid. Di mana itu? Halaman berapa Hamid? Halaman. Coba baca konteksnya. Qira'at Al-Qur'an atau pelajaran? Biqira'at dars. Dars. Man amarahu al-mudarrisu biqira'at dars. Naam. Hasim. Naam, Hisham. Hisham. Idzan kaifa nujib? Hisham amarahu al-mudarrisu. Al-mudarrisu biqira'at dars. Aw amara al-mudarrisu Hishaman biqira'at dars. Baik, soal الذي بعده اسمع جيدا. من يدخل اثناء الدرس ولماذا؟ يدخل. نعم, من يدخل اثناء الدرس؟ المراقب. المراقب يدخل اثناء الدرس. طيب ولماذا؟ لانه yas'alu yas'alu yas'alu madah at-tullab sad aja takalam al-arabi yani ajibni hadhihi fursa lak an tatakallam al-arabi yani li annahu yas'alu yas'alu lit-tullab yas'alu at-tullaba yas'alu at-tullaba fa amma yas'al yani ayyud ayudakum lakum finhisatain al-akhiratain. Baik. Nazar wa al-jawab ahsan, ahsan jawab naqul. Yadkhul al-muraqibu yadkhul al-muraqibu al-fasla athna' ad-dars liyukhbir at-tullab bi anna mudarris al-Qur'an fi ijtima'in ma'al mudir. Saya ulala? Naam, naam. Lianu qal ba'da dhalika mudarris al-Qur'an fi ijtima' ma'al mudir. Idhan huwa arada an yukhbir. Naam. Amma huwa yas'al man ayu dars hadha li huwa yuri an yata'akkad faqad. Naam. Yata'akkad. Huwa ya'rif. Baik, qal madha? هو يريد أن يخبر الطلاب بأن مدرس القرآن بأن مدرس القرآن الكريم في اجتماع مع المدير. طيب سؤال أخير, سؤال أخير, أي نون تحذف عند الإضافة؟ أي نون تحذف عند الإضافة؟ فهمت السؤال؟ ها؟ هل فهمت السؤال؟ فهم كما قال الفهم, فهم السؤال نصف الإجابة. نعم. أي نون؟ أي نون تحذف عند الإضافة؟ ترجم هذا السؤال. من أبا؟ yang di buang ya kan. Anta tuja otasal. Tuhdhaf hadza fa yahdhifu tuhdhaf. Naam dibuang. Naam. Indal idafah. Naam. Ketika idafah. Naam. Idafah dan idafah. Ketika penggabungan kata. Penggabungan. Baik. Al-jawab? Inna nun musanna. Nun al-musanna. Fakat? Wa nun jam il-mujadid salim. Naam, ahsan. Naam. Idzan nun al-musanna wa nun jam'il mudzakkar salim. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akh Kamaruddin, barakallahu fik. Nah, ini perlu melatih diri untuk bertanya dengan bahasa Arab sekaligus menjawab. Ya. Terkadang pertanyaan gampang ya, untuk menuturkannya karena tidak biasa agak kagok mengucapkannya. Demikian juga jawaban terkadang mudah untuk dijawab, tapi karena tidak terbiasa untuk menjawab dengan bahasa Arab juga kagok di dalam berbahasa Arab. Inilah perlu latihan, ya. Perlu latihan. Jadi ada pertanyaan di sini, jadi bukan hanya sekedar memahami maksud daripada pertanyaan, tapi coba dilatih untuk bisa berbicara dengan bahasa Arab. Karena ini pertanyaan ini setiap kali kita akan bicara bertanya kepada orang juga dengan pertanyaan. Ya. Baik, kita lanjut saja sana ya. Yaitu nadkhul fi tamrin tsanin. Latihan yang kedua. Fadli akh, ikra. Sebagaimana saya sampaikan sering, saya tidak akan pernah baca. Saya tidak akan baca, kalian yang harus lebih banyak baca. Baik. Ta'ammal ma yali. Hadza kitabun. Hadza kitabullah. Yuhzafu tanwinu inda idafati. Aina bintani? Aina bintahamidin? Ra'aitu bintaini. Ra'aitu bintai hamidin. Iqra jayyidan. Ra'aitu bintaini. Ra'aitu bintai hamidin. Bintai, nah, hamidin. Tuhzafun nur. Iqra awalan hatta al-akhir. Ja'al. Ja'al mudarrisuna. Ja'al mudarrisu fiqhi. Abhasu anil mudarrisina. Abhasu an mudarrisil fiqhi. Fiqhi, iya. Tuhzafu nunil musanna. Tuhzafu nunul musanna. Wa nunul jam'il muzakkar salimi indal idofah. Indal idofah deh. Coba terjemahkan dulu yang pertama. Ini kitab Allah. Hadza kitabun, ini sebuah kitab. Oh, asif. Hadza kitabun. Ini sebuah kitab. Hadza kitabullah. Ini kitab Allah. Nah. Apa perubahan di sini? Kitabun ila kitab kitabullah. Nah. Itu ketika kata kitab digabungkan kepada Allah. Kata Allah ada perubahannya. Nah. Perubahannya apa? Domatain ila doma. Undur iqra ba'da, coba baca selanjutnya. Yuhzaf. Oh, nah. Dihilangkan tanwin ketika idofa. Maksudnya adalah mudofnya. Mudofnya. Apa arti mudof? Yang digabungkan. Itulah kata yang pertama. Jadi ketika digabungkan maka tanwin yang ada pada mudof itu dibuang. Dibuang. Jadi apa? Kitab. Dari hadza kitabun kitabullah. Kemudian menjadi hadza kitabu. Yang penting, yang penting apa? Dia tidak bertanwin. Apakah harakatnya dhammah atau fathah atau kasrah? Kitaballahi, kitabillahi, itu tidaknya masalah. Yang masalah adalah tidak boleh bertanwin. Nah. Adapun fathah, dhammah, kasrah, ini nanti kalau sudah masuk dalam kalimat, sebagai apa posisi dalam kalimat? Ya. Apakah sebagai mubtada? Apakah sebagai maf'ul? Ya. Atau kena ada huruf jar yang masuk? Ya. Ini akan berubah harakatnya. Yang jelas, dia tidak boleh bertanwin. Nah. Jadi, hadza kitabun. Jadi, hadza kitabullahi. Contoh lain, masih kata-kata kitab, kita gabung kepada kata lain. Nah, hadza kitabun, hadza kita. Nah. Hadza kitabul mudarrisi. Hadza kitabul ahsan, hadza kitabul mudarrisi. Nah, yang perlu diketahui juga adalah mudhaf ilainya, bagaimana hukumnya? Mudhaf ilai? Mudhaf ilai. Nah, mudhaf ilainya apa hukumnya? Kasrah. tidak mesti, tidak bertutur kasrah. Tergantung alamat i'rabnya. Majrur. Jadi apa? Na'am. Na'am. Hadza kitabun. Ini tanwin. Kitabun. Tanwin dhammatan. Ketika tambah dengan kata Allah. Nah, Allahu. Ini Allah. Apa kaidahnya? Ini kata apa? Mudhaf. Kena bergabung ini apa? Mudhafun ilaihi. Ya. Bagaimana? Hadza kitabullah. Nah, ini enggak boleh bertanwin, kitabu. Kemudian Allahi, ini mudhaf ilainya apa? Mesti majrur. Selama-lamanya majrur, mudhaf ilainya selamanya majrur. Ini apa? Kata yang kedua yang digabungkan kepada ini kitab digabungkan kepada kata Allah. Jadi Allah mudhaf ilai, harakatnya atau hukumnya adalah majrur. Adapun tanda jar tergantung bentuk kata. Kalau isim mufrad tanda jarnya kasrah. Iya. Nanti ada tanda lain tanda jar, bisa ya. Iya kan? Kalau jamak mudzakkar salim, ya. Ini terutama yang sudah belajar ya. Iya. Apa contoh lagi tadi antum katakan? Qalam umpamanya hadza kitabul mudarrisi. Kitabul mudarrisi. Jadi demikian juga kitabu. Ya. Tak boleh bertanwin, kitabul mudarrisi. Iya. Ini katakan apa? Idhafah. Penggabungan kata idhafah. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Enggak boleh kitabul mudarrisa, kitabul mudarrisi. Ya. Nah, betul, kitabut tauhid, kitabut tafsiri, kitabul hadithi. Jadi kitabut tauhidi, kitabul fiqhi, kitabut tarikhi, kitabus sirati an-nabawiyyati. Jadi ulang kembali, yang pertama mudhaf tidak boleh bertanwin. Yang kedua perlu ditambah lagi adalah apa? Tidak boleh maki alif lam. La taqul al kitabul mudarrisi khata. La taqul al kitabul mudarrisi hadza khata. Salah. Salahnya di mana? Alif lam. Ini salahnya. Kerana mudhaf tidak boleh maki alif lam. Lejus. Hadza laysa sahih. Tidak benar. Yang benar apa? Kitabul. Ini dia. Kitabul mudarrisi. Begitu juga. Apa contoh? Qalam. Qalamur rasas. Qalamur rasas. Betul. Perhatikan rasasi. Mudhaf-mudhaf ilaih. Qalamur rasas. Tidak bisa al-qalamur rasasi. Pakai alif lam. Atau qalamun, tanwinkan qalamun ar-rasasi, hadza kadzalika khata, wa sahih qalamur rasasi. Ini katakan apa? Idhafah, kata gabung. Mudhaf ilainya tidak selamanya pakai alif lam, boleh dia enggak pakai alif lam, boleh ma'rifah, boleh nakirah. Apa contohnya? Kita ke apa? Kita berfikir qalam ini. Nah, kata kalau qalam. Qalamu rasasi. Tilmidhin. Qalamu tilmidhin. Mana qalamu tilmidhin? Pena milik seorang murid. Nah. Pena milik seorang murid. Nah ini. Hadza kadzalika sahih. Ini juga kata idhafah. Jadi mudhaf ini mudhaf ilaih tidak selamanya dia ma'rifah. Iya, tergantung kita mengucapkan maksudnya apa. Nah, kalau ini apa? Ini berarti nakirah, masih umum. Nakirah, tidak tertentu, muridnya enggak tertentu. Qalamu tilmidhin. Kalau al-qalamu tilmidhi, berarti muridnya sudah tertentu. Ya. Kedua-duanya benar dalam takbir. Yang penting, dia majrur. Nah, kalimat yang kata yang pertama, ini tidak boleh buka alif lam, tidak boleh bertanwin. Tapi nanti ada syarat lain. Kalau dia musanna, jamak tsakir salim, dibuang nunnya. Baik, ikra. Aina? Apa ya, akhi? Baik. Di mana kedua anak perempuan itu? Naam, ainal bintani. Di mana kedua anak perempuan itu? Di mana kita tahu arti mana itu? Alif ada alif lamnya. karena sudah tertentu. Iya. Di mana dua orang anak perempuan itu atau anak perempuan tersebut yang jelas sudah tertentu. Al jawab enggak ada jawabnya. Iya. Baik, sekarang digabungkan kata Hamid. Aina, di mana kedua anak perempuan Hamid. Nah, apa perubahannya dari yang pertama yang kedua? Ketika digabung dengan kata Hamid, apa perubahannya? Hilangnya alif lam, kemudian alif, iya, alif di akhir. Iya, nah ini. Nun. Iya, betul. Kita tulis dulu biar jelas. Soalnya adalah Ainal bintani. Ainal bintani, sah? Ya. Nah, sekarang kita kata bintan digabung, mau jadi kenapa? Mudaf. Oh iya. Aina bin binta Hamidin. Apa perubahannya? Alif lamnya hilang. Yang pertama di sini alif lam ini hilang. Sini sudah tidak ada lagi alif lam. Perhatikan kata bintan. Yang pertama alif lamnya dibuang nih. Sini, enggak ada lagi nih. Yang kedua nonnya. Ini katakan non musanna. Non musanna dibuang. Bintun bintani. Bintun satu orang perempuan, jam musananya bintani. Nah, ketika digabung dengan kata Hamid, dua orang anak perempuan si Hamid, maka alif lamnya dibuang, kemudian non musananya dibuang. Jadi dari sini dapat kita simpul kenapa mudhaf yang pertama tidak boleh bertanwin, yang kedua tidak boleh pakai alif lam, yang ketiga kalau dia musanna, nunnya harus dibuang. Iya. No. Khalas? No. Jadi mudhafnya pertama, apa kaidahnya? Mudhafnya tanwinnya dibuang. Tanwin dibuang. Yang kedua kalau ada alif lam, alif lamnya dibuang. Yang ketiga kalau dia musanna, nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Demikian juga jamak muzakkar salim. Arti jamak muzakkar salim plural beraturan untuk laki-laki yang biasanya adalah waspun kata sifat, ya, yang dijadikan jamak muzakkar salim. Apa contohnya? Muwazzafun. Ainal al-muwazzafuna. Mana para pegawai itu? Muwazzafuna. Jamak apa ini? Jamak muzakkar salim. Apa tandanya? Waw dan nun. Itu tandanya. Ini adalah tambahan. Waw. Asalnya muwazzaf. Nah, ketika digabung, para apa? Di mana para pegawai masna. Masna. Para pegawai mahat umpamanya kan. Mahat. Iya. Para pegawai mahat. Apa yang dibuang? Ini ada alif lam di sini. Nah. Ada nun. Nah, keduanya dibuang. Aina muwazzaful mahali. Zafu. Aina muwazzafu ini. Kemudian apa tambah mudhaf ilainya? Kita mau gabung kepada kata mahat. Mahatnya bagaimana harakatnya? Dia harf majrur. Nah. Nah, aina muwazzaful ma'hadi? Mana pegawai para pegawai mahad? Nah, ini katakan idhafah, penggabungan kah kata? Dibuang nun kalau nunnya apa? Nun jamak muzakkar salim atau nun musanna. Kita lihat di sini. Ainal bintani? Aina binta Hamidin? Baik, ikra. Ra'aitu bintaini. Ra'aitu bintaini. Apa artinya? Saya melihat dua orang anak perempuan. Ra'aitu bintai Hamidin. Nah, ra'aitu kedua orang anak Hamid. Anak perempuan si Hamid. Apa yang dibuang situ? Nonnya dibuang karena ini musanna. Ra'aitu bintaini. Di sini pakai iya. Kalau tadi pakai alif, binta. Nah. Tadi apa? Ya. marfu. Iya. Ni ra'aitu mansub. Bin bintai. Bintai. Iya, bintai Hamid. Bintai Hamidin. Kenapa pakai ya di sini? Ini pakai alif binta. Nah, ini sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Objek. Objek. Penderita maf'ulun bih. Yang melihat siapa? Saya pelaku. Nah. Ra'aitu. Saya ini Pak fa'il pelaku. Yang dilihat itu objek. Nah, ra'aitu bintai. Saya melihat dua orang anak perempuan si Hamid. Nah, kena dia objek pakai ya. Pakai ya. Kalau dia apa? Maf'ul bih ya, objek. Nah, sementara di sini adalah subjek. Subjek. Yaitu mubtada, maka dia pakai alif. Mubtada hukumnya marfu. Taib, ra'aitu bintai. Bintai ini ra'aitu bintai Hamidin. Ja'al mudarrisuna. Nah, kemudian apa? Ja'a mudarrisul fiqhi. Apa yang dibuang? Nun alif lam. Tadi al-mudarris dibuang alif lamnya, kemudian apa? Nunnya dibuang. Nun. Ini apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi ja'a mudarrisu al-fiqhi. Iya. Terus abhasu 'anil mudarrisina. Abhasu 'anil mudarrisina. Kalau tadi al-mudarrisun, di sini al-mudarrisin, bedanya apa? Maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Mudarrisin, Ustaz. Perhatikan bagus-bagus. Coba antum perhatikan dulu. Ja al-mudarrisun itu marfu pakai waw sebagai apa itu? Fa'il. Nah, ini abhasu 'anil mudarrisin majrur. Ustaz. Majrur ada an huruf jar. Berarti apa? Mudarrisinnya apa? Majrur tanda jarnya ya. Kalau di atas waw itu marfu, sedangkan di bawah dia majrur tanda jarnya ya, mudarrisun mudarrisin. Jadi beda. Kena ada an. Nah, ketika digabungkan abahasu an mudarrisi al-fiqhi. Apa yang dibuang? Alif lam dan nunnya dibuang. Nah. Makanya lihat baca di ujung lagi tuhdzafu nunul musanna wa nun jam'ul mudzakkar salim indal idhafah. Dibuang nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim ketika idhafah, itu penggabungan kata. Taib. Mafhum ha? Fahim nasa. Alhamdulillah. Ini sebetulnya sudah disinggung ya, ya di jilid-jilid sebelumnya. Taib. Taib. Itu terkait mudhaf-mudhaf ilaih saja. Iya, mudhaf-mudhaf ilaih. Iya. Taib, nakhdu ila tamrin salis. Naam, salis. Nah, ini untuk latihan terkait dengan kaidah ini, yaitu idhafah. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan saja. Iya. Kepada pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan di sesi terakhir untuk satu latihan di Darsa Tasih atau pelajaran ke-9 di halaman 77. Silakan Anda melihat di tamrin yang ketiga. Silakan dibaca perintahnya. Dan kemudian menjawab sesuai dengan yang tersebut dalam perintah di latihan ketiga ini di halaman 77. Silakan di 0218236543 terkait dengan kaidah di yang tadi disebutkan sebelumnya di latihan yang kedua yang tadi sudah dibacakan. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin coba untuk bergabung atau yang sudah menghubungi, silakan kami buka kembali layanan interaksi kami di 0218236543. Ya, halo. Ya, taip, silakan di 0218236543. Latihan yang ketiga di halaman 77. Tarsetasi atau pelajaran ke-9. Ya, fadal, silakan. Baik, halo. Dan kami sampaikan juga bagi Anda yang bertanya via pesan singkat di 0813177765543. Halo, assalamualaikum. Taib, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Hanif, Ustaz. Taib, Umu Hanif, silakan. Naam, tafaddali. Al-Thalis, yang ketiga. Yang mana, Ustaz? Rakam Thalis, tamrin Thalis. Istakhrij, Ustaz. Iya, istakhrij. Istakhrij minad darsi al-asma al-musannata wal-majmu'ata jam'a mudhakaris saliman al-mahzufatu. Al-mahzufata. Al-mahzufata. Kan itu na'ar pada al-majmu'ah. Al-mahzufata. Al-mahzufata nunaha lil-idhafa. Nunuha. Nunuha lil-idhafa. Iya. Coba terjemahkan. Keluarkan. Isi musanna dan jamak mudzakkar salim. Yang dibuang nunnya pada pelajaran minat darsi. Jadi keluarkan dari pelajaran. Oh, iya. Keluarkan dari pelajaran. Pelajaran berapa itu? Maksudnya pelajaran berapa? Pelajaran yang ke-9. Yang, yang lalu. Yang bab 9 sudah ya. Iya. Pelajaran 9. Jadi keluarkan intinya dari pelajaran isi-misi musanna dan jamak mudzakkar salim yang dibuang nunnya karena idhofah. Karena idhofah. Nah, sekarang kita kembali kepada nas. Narji ila nas. Iya. Iqra'i. Naam. Ad-dars at-tasi'u. Aina qalamaya bi sawti 'alin. Ara'aytum qalamayya ya ikhwanu? Iya. Ada di situ yang dibuang nunnya? Naam. Qalamaya. Qalamaya. Qalamani wa ana. Oh iya. Qalamani itu asalnya, kemudian ianya arti saya. Naam. Dibuang nunnya, jadi qalamaya. Terus ada lagi qalamayya ara'aytum qalamayya. Nah, asluhu qalamaini wa ana. Naam, qalamaini, kemudian ya mutakallim. Nah, dibuang nun masuk ya, jadi qalamayya. Jayid. Lanjutkan. Ha huma dhani ya ustadu huma tahta haqibatika. Mujuda. Nun mahzufa? Tidak ada Ustaz ya. Ghair mujuda. Naam. Baik. Hatu dafatirakum ya ikhwanu. Yusallimu li kullu wahidin minkum daftaraini. Mujuda? Daftara tidak ada Ustaz. Daftar an-nahwi wa daftar as-sarfi. Mujuda? Ghair mujud. Ghair mujuda. Baik. الطلاب يسلمون له دفاترهم أين دفاترك يا هشام؟ موجودة؟ غير موجود. غير موجودة. بتقول على اليقين 100%. 100%. نعم. إيه سبنتر سد. الطلاب يسلمون له دفاترهم أين دفا أين دفترك؟ نعم دفتره سد. دفترك asalnya aslu daftarani wa asalnya daftarani. Nah, kemudian enggak mau pada kaf. Naam, dibuang nunnya. Ayun nun. Ayun nun dibuang. Nun apa itu? Nun musanna dibuang. Nun musanna. Taib, jayid. Sallamtuhuma laka amsi. Mujuda? Ghair mawjud. Ghair mawjuda. Assalamta li daftaraika ya Majidu. Mujuda? Naam, daftaraika. Daftaraika. Daftaraini. Naam. Maaf, kemudian dengan ka. Ya, kaf. Tudhaf ila kaf. Betul, naam. Dibuang nunnya. Inni nasitu an atiya bihima. Mujuda? Ghair mawjud. Ghair mawjuda. Idhhab ila al-mahja'i fil fushati wa ati bihima dafatiru man hadhi ya harisu. Tujad? Ghair mawjud. لا توجد. نعم. طيب. هذان دفترايا وهذان دفتر حامد. توجد. نعم. أين؟ دفترايا. دفترايا أصله. دفتراني ويد المتكلم. جيد. ثم دفتر حامد أصله دفتراني حامد. نعم. صحيح. نعم. تعال يا هشام. خذ دفتريك. Zanika daftara zamilika. Mujuda? Daftaraika asluhu daftaraini. Wa kaf damir muttasil. Jaid. Thumma? Naam. Wa daftara zamilika asluhu daftarani zamili. Naam. Zamilika. Naam. Daftarani. Sahih asluhu. Naam. Tayyib ahsan. Barakallah fiik. Wafiik barakallah. Afan saya tanya. Ya. Naam. Ini ana baca teksnya nuqaddimu haula'i salasati kama qaddamahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nuqaddimu kan sudah fi'il fa'il tadi ya. Nuqaddimuhum, na'am. Nuqaddimu ha'ula'i salasati. Nah ha'ula ini kan ini isim nuqaddimuhum. Isawa. Nuqaddimu ha'ula'i salasati. Kenapa salasati? Na'am, harusnya salah satu Ustaz ya. Iya. Karena haula ini kan sebagai maf'ul bi. Na'am. Nah, mungkin barangkali nuqaddim li haula. Mungkin ada lamnya enggak itu? Yang mana Ustaz? Situnya. Nuqaddim li haula. Tidak ada. Tidak ada. Nuqaddimu haula'i as-salasata harusnya Ustaz ya. Terus? As-salasata. Berarti as-salasata itu bagi dari haula. Coba lanjutkan kalimat itu. Na'am. Nuqaddimu haula'i as-salasata kama qadamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana i'rab nuqaddimu fil fa'il haula'i maf'ulun bih as-salasata badal Ustaz. Iya, as-salasata, iya. Nah, satu lagi Ustaz. Iya, salasata, iya betul. Jadi bukan salasati. Nah, ini satu lagi, man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'ata afdalu li suhbatihi minat tabi'in walu amilu kul a'malil khair. Nah, walau itu wawunya itu bisa dikatakan wawu hawa bukan Ustaz ya? Ya nanti coba lihat ya, karena terlalu panjang itu ya. Oh gitu ya? Iya, iya. Karena itu harus dilihat dari ujung sampai ke ujungnya. Iya. Tapi nanti lain kali coba nanti bisa di apa diinfokan ke sini. Iya. Iya. Ada kaidah tentang wawu hal itu Ustaz. Iya, betul. Jadi wawu hal itu ada kaidahnya. Jadi wawu hal itu setelahnya adalah jumlah ismiyah. Tapi ada rabit gitu Ustaz ya? Rabitnya rabit itu wawu itu rabit. Nah, jadi wawu hal itu di rabitnya bisa wawu dan bisa dhamir dan bisa dua-duanya. Nah, ini kalau waw, kalau waw hal itu manakala halnya jumlah ismiyah. Jadi tidak ada waw hal itu halnya jumlah fi'liyah kecuali waw ma'aqad. Nah, kalau waw saja tidak ada waw itu hal setelah halnya dalam bentuk jumlah fi'liyah itu tidak ada. Iya, yang waw sebagai rabit jadi waw hal itu manakala halnya jumlah ismiyah. Iya. Baik Ustaz. Iya. Naam, syukran jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Mu Hanif. Baik. Entah waktu. Nah, entah waktu. Baik, insyaallah nuwasil fi subul qadim. Naam. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Iya. Di penghujung kajian kita ada pertanyaan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa ya dalam qalama ya berharakat fathah, biasanya berharakat sukun? Oh iya. Kenapa ini ada hukum namanya ya mutakallim, ada hukumnya takallim. Yang kedua, kena iltiqa'u sakinain. Bertemu dua sukun, jadi qalamai. Jadi ada dua sukun, maka difathahkan ianya. Jadi qalamaya litakhallus min, untuk apa? Keluar dari bertemu dua sukun. Jadi qalamaya. Nah. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya untuk mudhaf mudhafun ilaih, apakah apakah mudhafnya mabni atau bisa berubah-ubah, dan demikian mudhafun ilaihnya Ustaz. Mungkin baru bergabung bersama kita. Oh iya. Yang mudhaf itu tidak boleh mabni. Tidak ada isim mabni yang jadi mudhaf. Yang mudhaf itu adalah isim ma'rifah. Saya ulang kembali. Jadi yang bisa jadi mudhaf itu adalah isim ma'rifah, bukan isim mabni. Kenapa? Karena isim mabni itu ma'rifah. Isim mabni itu ma'rifah. Semua isim mabni itu ma'rifah. Apa isim mabni? Isim mausul. Isim mausul itu ma'rifah. Kemudian dhamir. Dhamir itu ma'rifah. Baik itu dhamir rafa', munfasil, dhamir nasab, masal atau dhamir dan sebagaimana. Dan semua macam dhamir itu ma'rifah. Ya. Kemudian apa? Isim istifham juga ma'rifah. Masyaallah. Ya, isim syarat juga ma'rifah. Itu mabni ya. Jadi isim mabni tidak bisa jadi mudhaf. Ya, kenapa? Timbul pertanyaan. Kenapa enggak jadi mudhaf? Karena tujuan idhafah salah satu adalah menjadikan isim itu menjadi ma'rifah. Nah, sahih. Ya, ketika kata kitab, ini kitabun. Ini. Kita mau gabung kata kitab. Masyaallah. Ayah. kitabun ini nakira. Nakira. Nakira tidak tertentu. Ya. Karena tidak ada alif lam. Ya. Nah, untuk menjadikan dia ma'rifah adalah digabung kepada isim ma'rifah. Apa isim ma'rifah? Umpamanya isim alam nama orang. Kitabun. Muhammad. Jadi bagaimana? Tidak boleh bertanwin kaidahnya. Jadi kitabu Muhammadin. Jadilah kata kitab ini menjadi ma'rifah. Jadi sudah tertentu kitabnya. Kenapa kitab apa? Kitab milik si Muhammad. Jadi tidak lagi nakira. Jadi salah satu fungsi utama idhafah adalah menjadikan mudhaf menjadi ma'rifah. Nah, syaratnya kalau dia idhafah kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Tapi kalau idhafah kepada nakira, dia tetap menjadi nakira. Umpamanya apa? Kitabu waladin. Kitab milik seorang anak. Ini kata kitab ini masih ma'rifah, masih nakira. Kenapa? Karena diidhafah kepada isim nakira. Wala ini isim nakira. Tapi kalau kita kata apa? Kitabu kitabul waladi. Nah, ini kitab sudah menjadi ma'rifah. Ini ma'rifah sudah. Kenapa ma'rifah? Ini masih ini tetap nakira. Kenapa? Karena idhafah kepada isim ma'rifah. Idhafah kepada apa? Isim ma'rifah. Ini walad ini ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Alif dan lam. Ini ma'rifah. Jadilah ma'rifah. Kalau ini tetap nakirah. Karena dia kata walad ini nakirah. Jadi salah satu fungsi mudhaf adalah menjadikan mudhaf itu menjadi ma'rifah. Oleh karena itu isim mabni tidak bisa jadikan mudhaf. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifah. Ya, sudah ma'rifah untuk apa digabungkan? Ya. Oleh itu apa? Maka tidak boleh alif lam. Makanya ketika mudhaf, tidak boleh alif lam. Karena sudah alif berarti sudah ma'rifah dia. Nah, ini salah satu rahasia. Kenapa mudhaf tidak boleh alif lam? Banyak al-kitabu Muhammadin. Karena kalau sudah alif al-kitab, ini kitab sudah ma'rifah. Nah, kalau sudah ma'rifah, tidak perlu diidhafahkan. Tidak perlu diidhafahkan, tidak perlu digabungkan. Karena salah satu digabung adalah untuk tujuan jadi dia ma'rifah. Oleh karena itu, maka tidak boleh pakai alif dan lam. Sehingga apa tanda isim di sini? Tanda isim di sini adalah penggabungan kata. Nah, penggabungan kata. Itu jadi tanda isim di sini, penggabung kata. Karena alif lamnya sudah tidak ada lagi. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian bagi Anda yang bertanya, dan jazakallah khair atas pertanyaannya, sangat berfaedah. Dan nanti insyaallah khatim. Nataf ya. Baik, jazakumullah khair jazaa ala husni istima'ikum wa ishtirakikum. Wa ana kama ansahukum daiman bi muraja'ah bi kasratil qira'ah wa tilaa'ah, dengan banyak membaca. Dan juga tidak kalah penting adalah ta'widul lisan wa tadribul lisan bil kalam, melatih lidah ini untuk apa? Sering apa? Berbicara dengan bahasa Arab. Termasuk di sini soal-soal perlu dibiasakan untuk mengungkapkan. Lagi-lagi saya katakan, terkadang pertanyaannya gampang, tapi ketika mengucap apa? Masih kagu atau masih sulit kan? Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Baik. Wa nasatim, kita tutup kajian kita malam ini. Subhanakallahumma hamdika, shalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.